Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang kemarin, kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, pada jilid kedua kita sudah memasuki pelajaran ketiga dan sudah selesai dari bacaan. Sekarang masuk ke tamarin, latihan-latihan. Nah, poin yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 6. Barakallahu fikum. Mau dijawab ke pergantian apa kita jawab bersama? Bacaan yang kemarin ya, jawaban dari bacaan kemarin. Ya, kita jawab bersama aja karena perlu apa? Memurojaah bacaan kan. Nomor 1, kam taliban fi fasli Ahmadiyah. Ada berapa banyak siswa di kelasnya Ahmad? 6. Apa jawabannya? Naam, fi faslihi tis'ata asyara taliban. Fi faslihi atau fi fasli Ahmada? 6. Kalau diganti domir berarti fi faslihi tis'ata asyara taliban. Di kelasnya terdapat 19 siswa. Aksantum. Yang nomor 2, kam taliban fi fasli Aliin. Ada berapa banyak siswa di kelasnya Ali? Apa jawabannya? Diulang. Diulang jawab, mengulang jawaban itu dari pertanyaan. Fi faslihi arba'ata asyara taliban. Naam. Jadi menjawab itu dengan mengulang jawaban ya. Kenapa? Supaya jelas kedudukan dari pertanyaan itu. Pertanyaan itu kedudukannya ada pada jawaban. Kedudukan i'rabnya. Kalau antum pengen tahu i'rabnya pertanyaan, maka jawab pertanyaan tersebut. Nanti jawabannya akan sesuai dengan pertanyaan i'rabnya. Gitu ya. Nah. Sebagai contoh misalkan ada pertanyaan, Mas muka. Di situ isim istifham. Ismuka. Apa di situ? Ma di situ isim istifham, kedudukannya sebagai khobar yang diawalkan. Ismuka di situ sebagai mubtada'nya. Dari mana kita tahu? Dari jawaban. Jawabannya apa? Ismi Muhammadun misalnya. Nah, ismi di situ sebagai apa? Mubtada' kan? Muhammadun sebagai khobar. Berarti mas muka di situ ismuka sebagai mubtada dalam pertanyaan. Atau contoh yang lain misalkan apa? Aina dhahabta. Itu kan? Nah, di situ. Nah, aina di sini kedudukannya sebagai dhorof. Dhahabtanya fi'il fa'il. Ketika kita menjawab dhahabtu, nah, kita dhahabtu ila suqi. Aku pergi ke pasar. Dhahabtu fi'il fa'il ila huruf jar, suqi isim majrur. Jar majrur memiliki arti tempat kan di situ. Nah. Seperti di sini, kam taliban fi fasli aliyin. Nah, kamnya di situ isim sifham sebagai mubtada. Taliban sebagai tamyiz. Tamyiz fi fasli aliyin. Fi huruf jar, fasli isim majrur, dan dia mudhaf, aliyin mudhaf ilai, jar majrur menempati kedudukan khobar. Nah, menempati kedudukan khobar. Berapa siswa yang ada di kelasnya Ali? Kalau dijawab, semuanya akan kembali ke i'rab tadi jawabannya. Mana spidol? Ini untuk pelengkap ya, biar terbiasa ketika nyawab mengulang pertanyaan. Kam apa tadi? Taliban fi fasli aliyin. Kam tadi disebut sebagai khobar. Apa tadi? Mubtada. Taliban tamyiz fi fasli aliyin sebagai khobar. Kita jawab pertanyaan ini. Berapa siswa yang ada di kelasnya Ali? Jawabannya fi faslihi terdapat arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Nah, terdapat 14 siswa. Ini ya. Kam mubtada. Taliban tamyiz fi faslihi khobar. Sesuai kan? Fi faslihi khobar arba'ata asyara mubtada taliban tamyiznya. Nah, itu. Jadi ketika menjawabnya lengkap, kedudukan i'rabnya akan muncul dengan lengkap juga. Meskipun boleh juga kam taliban fi fasli aliyin, kita boleh menjawab arba'ata asyara taliban, boleh. Berarti langsung mengucap mubtada, khobarnya mahdhuf. Khobarnya tidak disebutkan mahdhuf. Gitu ya. Nah, berarti boleh mengucap singkat kam taliban fi fasli aliyin arba'ata asyara taliban. Boleh, tapi itu i'rab yang tidak lengkap, mahdhuf, ada yang mahdhuf. Untuk pemula bagusnya jangan memahdhufkan i'rab, tapi memunculkan i'rab yang ada, sehingga kita jawab fi faslihi arba'ata asyara taliban. Nomor 3, man atwalu talibin fi fasli ahmada. Nah, siapakah siswa tertinggi di kelasnya Ahmad? Apa jawabannya? Atwalu talibin fi faslihi. Nah, Ibrahimu. Atwalu talibin fi faslihi Ibrahimu. Nah, kalau di situ man atwalu talibin, mannya sebagai khobar, atwalunya sebagai mubtada, mudaf ilai. Gitu ya. Mannya sebagai khobar muqaddam, atwalu sebagai mubtada muakhir kalau dalam pertanyaan. Nah, sehingga ketika dijawab atwalu talibin fi faslihi Ibrahimu, Ibrahim menempati posisi man yang dia itu khobar. Ibrahimnya. Ibrahimu boleh, tapi i'rabnya mahdhuf. I'rab yang lain mahdhuf. Ketika antum jawab man atwalu talibin fi fasli Ahmada Ibrahimu, berarti takdir ucapan antum apa? Atwalu talibin fi faslihi Ibrahimu. Berarti ada mubtada yang hilang, mahdhuf disembunyikan, yang dimunculkan khobar. Pada pelajaran yang lalu pernah disampaikan di kitab pengantar Nahwu dan Sorof, kalimat itu minimal tersusun dari dua, ya kan? Isim dan fi'il, atau fi'il dan isim, atau isim dan isim, kan gitu. Nah, kalau muncul satu namun dia bisa dipahami, berarti kalam. Namun ada yang mahdhuf. Ada mahdhuf. Kalau enggak ada yang mahdhuf, bukan kalam. Karena enggak bisa dipahami. Nah, itu ya. Nah, nomor 4. Man atwalu talibin fi fasli aliyin. Siapa? Hamidun. Nam atwalu talibin fi faslihi Hamidun. Kenapa Hamidun dibaca ropa marfu Hamidun? Karena sebagai atwalu talibin fi faslihi Hamidun, murid tertinggi di kelasnya adalah Hamid. Sebagai apa? Khobar. Ya, khobar. Khobar itu marfu bukan? Khobar, khobar masuk dalam marfuat, maka kita baca Hamidun. Iya kan? Lah itu. khobar di situ. Khobarnya memang terpisah oleh jar majrur. Nah, poin kedua, lo hadihil alamata, letakkan tanda ini, yaitu tanda centang, ama maljumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wahadihil alamata, dan letakkan tanda ini, tanda silang, ama maljumalillati laysat sahihatan, di depan kalimat yang tidak benar, kalimat yang salah. Nah, antum cukup mengucap yang centang sahih, yang silang khata. Nah, sekarang baca. Baca diartikan terus dijawab. At-talibul jadidul ladzi jaa amsi ismuhu Usama. Artinya? Seorang siswa yang baru yang kemarin datang namanya adalah Usama. Naam. Sahih apa khata? Sahih. Naam, sahih. At-talibul jadidul ladzi jaa amsi ismuhu Usamatu. Naam, nomor 2. Hamidun fi fasli Ahmad du. Ahmada. Ahmada. Karena fasli mudhof, Ahmada mudhof ilai. Mudhof ilai majrur. Tanda jarnya apa Ahmada? Tanda jarnya fathah, pengganti dari kasro. Karena dia mamnu' minas sorfi, tidak bisa menerima kasro. Sehingga fathahnya Ahmad itu fathah cabang, bukan fathah asli. Ya, kalau fathah asli itu pada mansubat. Kalau ini Ahmada sebagai majrur atau sebagai mansub? Menepati majrur atau mansub? Majrur. Majrur. Majrur. Harusnya kasro, tapi kok ditulisnya fathah? Karena dia mamnu' minas sorfi. Alamat kasronya fathah. Nah. Apa artinya? Hamid berada di kelasnya Ahmad. Nah, soalnya apa khata? Khata, iya, betul. Nomor 3. Al-mahja'u as-saminu urafuhu awsa'u. Artinya? Asrama ke-8, kamarnya luas, lebih luas. Nah, al-mahja'u as-saminu urafuhu awsa'u. Asrama yang ke-8, kamar-kamarnya lebih luas. Santum. Sahih apa khata? Khata. Khata, nah. Salah ya. Nomor 4. Al-mahza'u thaminu ab'adu minal mahja'u khamisu. Minal mahja'i. Oh, minal mahja'i khamisu. Ya. 6. Artinya? Asrama ke-8 lebih jauh dari asrama yang ke-5. 6. Al-mahja'u thamini ab'adu minal mahja'il khamisi. Ahsanta. Sahih apa khata? Sahih. Sahih, naam. Poin ketiga. Iqra'il amthilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut. Lismit tafdhil. Naam. Lismit tafdhil untuk isim tafdhil. Isim tafdhil itu isim yang menunjukkan lebihnya atas lainnya. Naam. Ada dua atau lebih berserikat. Naam. Dalam suatu perkara. Kemudian salah satunya mengungguli yang lainnya. Itu. Nah, sebagai contoh misalkan di sini disebutkan tinggi ya. Ada dua atau tiga orang yang dia itu semuanya tinggi. Namun ada yang paling tinggi. Nah, itulah yang dikatakan isim tafdhil, yang palingnya itu. Nah, isim tafdhil. Jadi dua atau lebih berserikat dalam suatu sifat atau perkara tertentu. Namun salah satunya itu mengungguli dari yang lainnya, maka itu tafdilnya di situ, sehingga diartikan paling atau ter dan seterusnya. Nah, kita baca contoh dibaca bareng. Hasyimun tawilun. Hasyim tawilun. Hasyim tinggi. Hamidun atwalu minhu. Hamidun atwalu minhu. Hamid lebih tinggi darinya. Hamid lebih tinggi darinya. Aminatu saghiratun. Aminatu saghiratun. Wa Zainabu asghoru minha. Wa Zainabu asghoru minha. Aminah kecil. Aminah kecil. Dan Zainab lebih kecil darinya. Dan Zainab lebih kecil darinya. Nah, itu ya. Atwalu sama asghoru itu isim tafdhilnya. Isim tafdhil timbangannya af'alu. Atwalu, asghoru itu semuanya dari af'alu. Naam, isim tafdhil. Berarti di situ ada kesamaan antara Hasyim dan Hamid dari sisi tinggi, namun Hamid lebih tinggi. Begitu juga Aminah dan Zainab, ada kesamaan dari sisi kecil, namun Zainab lebih kecil. Lebih kecil itu. Naam. Kalau disamakannya dengan perkara yang tidak, kalau menyebutkan isim tafdhil kepada sesuatu yang tidak berserikat pada sifat, maka salah. Misalkan kita menyamakan antara mentafdhil antara pedang dengan kayu. Antum bilang pedang lebih tajam daripada kayu. Nah, itu salah. Kenapa? Karena tidak ada berserikat kesamaan antara pedang dan kayu. Kalau kepada pedang dan pisau mungkin bisa. Parang lebih tajam daripada pisau misalkan. Itu bisa. Tapi ketika mengatakan kepada kayu, maka itu salah ya. Salah penempatan isim tafdhil kepada dua perkara yang tidak berserikat. Nah, kalau diterapkan jadi hina, beri penghinaan. Seperti misalkan kamu lebih pintar daripada himar. Apa himar? Keledai ya. Itu bukan pujian, jadi hinaan. Kenapa? Karena hewan tidak disifati dengan pintar, kayak disifati dengan ilmu, kan itu. Yang disifati orang kan gitu. Ketika dikatakan misalkan Fulan Muhammad lebih pintar daripada Zaid, berarti pujian. Tapi ketika Muhammad lebih pintar dari keledai, berarti hinaan di situ. Artinya itu ya. Yaitu ketika salah dalam menempatkan isim tafdhil, akhirnya bukan pada maksud dari isim itu, tapi kepada yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Kitab ini lebih mudah dari kitab itu. Kitab ini lebih mudah dari kitab itu. Hadhis sayyaratu ajmalu min tilka. Hadhis sayyaratu ajmalu min tilka. Mobil ini lebih indah dari mobil itu. Mobil ini. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah lebih tua dariku. Hamzah lebih tua dariku. Kalau diartikan perlafat, Hamzah lebih besar dariku sinnan umurnya. Gitu. Sinnan sebagai tamyiz di situ. Hamzah mubtada, akbaru sebagai khobar, minni jar majrur, sinnan sebagai tamyiz. Diartikan perlafat, Hamzah lebih besar dariku umurnya. Namun kita artikan secara kesatuan. Kita artikan apa? Hamzah lebih tua dariku. Nah, itu. Hamzah lebih tua dariku. Itu perkataan lebih tua sudah mengandung arti umur. Gitu ya. Nah. Yang keempat, haula itu labu ahsanu min ulaika. Haula itu labu ahsanu min ulaika. Para siswa ini lebih baik daripada mereka. Para siswa ini lebih baik daripada mereka. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Rumahku lebih jauh dari sekolahan daripada rumahmu. Rumahku lebih jauh dari sekolahan daripada rumahmu. Rumahku jauh dari sekolahan daripada rumahmu. Atau rumahku lebih jauh ya. Rumahku lebih jauh dari sekolahan daripada rumahmu. Nah. Wa asghoru minni sinnan. Wa asghoru minni sinnan. Dia lebih mudah dari kami. Dia lebih mudah dari kami. Khotti ahsanu min khottika. Khotti ahsanu min khottika. Tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Hada syari'u anzafu min dhalika. Hada syari'u jalan ini lebih bersih dari jalan itu. Al-labanu ahsanu minasyayi. Susu lebih baik daripada teh. Hadihi sa'atu arkhasu min tilka. Jam ini lebih murah dari jam itu. Nah, barakallahu fikum. Boleh diartikan dari atau daripada. Ya, sekarang poin keempat dijawab ya. Seperti bacaan di atas bikinnya. Bikin bacaannya seperti yang di atas. Perintahnya kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'milan ismat tafdhil. Bentuklah kalimat dari kata-kata berikut dengan menggunakan isim tafdhil. Di situ contohnya Hasimun tawilun Uthmanu. Hasim tinggi Uthman. Antum bikin menjadi Hasim lebih tinggi daripada Uthman. Al-Qahiratu kabirun Ar-Riyadu. Antum jawab Al-Qahiratu lebih besar daripada Riyad. Nah itu. Isim tafdhil timbangannya apa? Af'alu. Af'alu. Al-Tawilun menjadi Atwalu. Kabirun menjadi Akbaru. Dan seterusnya. Ya silakan. Nomor satu dibaca dijawab. Hasimun tawilun wa Utsmanu atwalu minhu. Naam, ahsanta. Hasim tinggi dan Utsman lebih tinggi darinya. Naam, ahsanta, betul. Nomor dua. Al-Qahiratu akbaru min Ar-Riyadhi. Dibikin sama aja seperti yang tadi. Al-Qahiratu kabiratun. Al-Qahiratu kabiratun. Ya. War-Riyadu akbaru min al-Qahirati. Naam, minha atau minal Qahirati. Ya, boleh minal Qahirati atau minha. Artinya Kairo besar. Riyadh lebih besar dari Kairo. Naam. Kenyataannya Kairo lebih besar ya. Kalau kenyataan lebih besar berarti bikin tulisannya Al-Qahiratu akbaru min Riyadh. Ya, kalau yang tadi Hasim sih bisa. Hasim tawilun wa Utsmanu atwalu minhu. Ya sebenarnya untuk lebih singkat antum bikin jawaban Hasimun atwalu min Utsmana. Itu lebih singkat. Bintanya kayak gitu kan? Bintanya seperti itu. Kalau dia khasnya gitu. Lihat contohnya itu yang Hasimun di atas. Kalau lihat contoh yang ketiga ya Hasimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu ya. Tapi enggak masalah, yang penting ada isim tafdhil. Yang penting ada isim tafdhil. Cuma nomor 2 ini kenapa salah? Karena salah secara kenyataan. Secara tulisan sih benar. Al-Qahiratu kabiratun. Terus War-Riyadu akbaru minha. Benar secara tulisan, tapi secara kenyataan salah. Karena Qahiro lebih besar dari Riyadh. Maksudnya perintahnya kalau seperti yang atas ini semuanya pas banget. Ya ini sih perintahnya enggak mesti seperti yang nomor 3, enggak mesti. Yang penting antum bisa menggunakan isim tafdhil diganti seperti yang nomor 2 aja. Al-Qahiratu akbaru min Ar-Riyadh. Diganti gitu. Ya, nomor 3. Lanjutkan. Hadzal funduku nadhifun wa dzaka angdhafu minhu. Atau Hadzal funduku angdhafu min dzaka. Naam, boleh jawabannya 2 gitu. Ya, aksanta. Artinya Hotel ini lebih bersih dari yang itu. Iya, nomor 4. Al-lughatul arabiyatu sahlun. Al-lughatu arabiyatu ashalu minal lughatil faransiyati. Naam, ahsanta. Artinya bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Prancis. Nah, nomor 5. Nyampe. Ana kabirun wa huwa akbaru minni. Naam, ana kabirun wa huwa akbaru minni. Ana atau ana akbaru minhu. Ana akbaru minhu sinan. Dikasih sinan supaya jelas dari sisi apa besarnya. Kalau badan berarti jisman. Jisman berarti aku lebih besar badannya dari dia. Kalau sinan, aku lebih tua dari dia. Itu yang itu maksud dari tamyiz ya. Tamyiz itu untuk memperjelas perkara yang masih mubham, yang belum jelas, diperjelas oleh tamyiz. Yang dia itu masuk dalam mansubat. Tamyiz itu. Setelah isim tafdil ada isim yang mansub disebut tamyiz, itu jadi kaidah. Setelah isim tafdil ada isim yang mansub, maka dia menjadi tamyiz. Nah, ada isim yang mansub berarti dia tamyiz. Tamyiz itu di mansubat adanya. Itu isim yang disebutan untuk menjelaskan yang belum jelas dari sosok ataupun dari nisbah. Sosok ini berupa timbangan, jarak, ukuran dan seterusnya. Dari dawat atau nisbah. Nah, lanjutan nomor 7. Nomor 6. Bikin kalimatnya yang seperti nomor 2 ya. Al-Qahiratu akbaru minariyad, supaya lebih ringkas. Arijalu aksaru minan nisa'i. Nomor 6 apa nomor 7? Nomor 6. Huwa asgaru min anta. Mingka. Nah, huwa asgaru mingka. Ditambah apa? Jisman, sinan atau umur sinan. Sinan umur ya. Dia lebih muda darimu artinya. Nah, nomor 7. Ar-rijalu aksaru minan nisa'i. Ya, artinya para lelaki itu lebih banyak daripada para wanita. Nah, para lelaki lebih banyak dari para wanita. Aksanta. Nomor 8. Kalau ini sudah jelas ya, tanpa dikasih tamyiz sudah jelas. Sehingga cukup tanpa menyebutkan tamyiz. Nomor 8. Anta asanu minni. Kamu lebih baik daripada saya. 6. Nomor 9. Al-mauzu arhasu minal apa ini? Inabi, minal inabi. Anggur, inab. Inabi. 6. Artinya mauzun pisang. Ya. Murah ya. Lebih murah daripada apa sih itu? Anggur, daripada anggur. Oh, anggur ya. Ya. Pisang lebih murah daripada anggur. Nah, pisang ini, lebih murah daripada anggur. Kalau di Arab memang lebih murah pisang. Oh gitu. Iya, tadi kalau di sini lebih pisang lebih paling-paling. Maksudnya kalau di Arab anggur lebih murah dari pisang. Di Arab. Iya. Kalau di sini pisang lebih murah dari anggur. Nomor 10. Asy-syamsu ba'idun al-qamaru. Jadi asy-syamsu ab'adu minal qamari. 6. Artinya asyamsu ab'adu minal qamari. Matahari itu lebih jauh daripada bulan. Matahari lebih jauh daripada bulan. Yang 5, ikra'il amthilata bacalah contoh-contoh. Fuma hawiril jumalal atiyata, lalu ubahlah kalimat-kalimat berikut ala ghirariha musta'milan ismat tafdhil. Lalu ubahlah kalimat-kalimat berikut sesuai dengan posisinya dengan memakai isim tafdhil. Nah, ya kita baca bareng. Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah siswa yang baik. Muhammad adalah siswa yang baik. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad adalah siswa terbaik di kelas. Muhammad adalah siswa terbaik di kelas. Hada baitun jamilun. Hada baitun jamilun. Ini adalah rumah yang indah. Ini adalah rumah yang indah. Hada ajmalu baitin fi syari'i. Hada ajmalu baitin fi syari'i. Ini adalah rumah terindah di jalan. Ini adalah rumah terindah di jalan. Nah, di jalan raya maksudnya. Aminatu talibatun shaghiratun. Aminatu talibatun shaghiratun. Aminah adalah siswi yang kecil. Aminah adalah siswi yang kecil. Aminatu asghoru talibatin fil madrasati. Aminah asghoru talibatin fil madrasati. Aminah adalah siswi terkecil di sekolahan. Aminah adalah siswi terkecil di sekolahan. Nah. Ya, barakallahu fikum. Sekarang diisi nomor satu. Seperti yang dicontoh ya. Hadhihi ghurfatun shaghiratun. Ya, artinya ini kamar yang kecil. Iya, menjadi hadhihi asghoru ghurfatin fil baitina. Fi baitina. Fi baitina. Naam. Ini kamar yang terkecil di rumah kami. Naam, nomor 2. Bilalun la'ibun hasanun. Apa artinya ini? Bilal pemain yang baik. Iya, Bilalun jarun apa la'ibun? Sama, enggak masalah. Kalau jarun berarti tetangga. Bilal adalah tetangga yang baik. Kalau la'ibun, Bilal adalah pemain yang baik. Terus perubahannya menjadi Bilalun al-abu ahsanu. Bilalun ahsanu la'ibun la'ibin mudhaf ilai. Bilalun ahsanu la'ibin fi madinati. Artinya Bilal pemain terbaik di kota kami. Nah, fi madinatina berarti. Oh, ini ya. Ana enggak lihat di belakang. Iya, terus cari jawaban ini. Nomor 3. Yasirun rajulun faqirun. Iya, artinya Yasir adalah laki-laki yang miskin. 6. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Artinya Yasir adalah laki-laki termiskin di desa kami. Naam. Nomor 4. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Jam ini murah. Hadhihi arkhasu sa'atin fi suqi. Jam ini paling murah di pasar. Ini adalah jam termurah di pasar. Naam, nomor 5. Ini adalah jam termurah di pasar. Hada darsun sahlun. Hada asharu darsin fil kitabi. Artikan. Ini adalah. Ini adalah pelajaran termudah di kitab. 6. Nomor 6. Ad-dukturu Zakaria tabibun sahirun. 6. Ad-dukturu Zakaria Asharu tabibun fil biladina. Naam, asharu tabibin fi biladina. Fi syahrin. Ya, fi biladina. Artinya Dr. Zakaria dokter paling terkenal di negeri kami. Naam. Nomor 7. Al-Azharu jami'atun qadimatun fil 'alam. Al-Azharu jami'atin. Al-Azharu aqdamu. Aqdamu ya, aqdamu jami'atin. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil 'alam. Artinya Al-Azhar adalah universitas yang lama tertua di dunia. Iya. Nomor 8. Al-Ustadzu Nu'manu mudarrisu Hasanun. Mudarrisun Hasanun. Iya. Jadi artinya Ustaz Nu'man ya, Ustaz Nu'man adalah guru yang baik. Iya. Kemudian menjadi Ustadzu Nu'manu Ahsanu Mudarrisi. Ahsanu mudarisin. Daru mudarisin fi fas fil madrasati. Fil madrasati. Naam, fil madrasati. Artinya Ustaz Nu'man adalah guru yang paling bagus di sekolahan. Naam. Nomor 9. Dalika darsun sa'bun. Dalika as'abu darsin fi ma'hadina. Artinya pelajaran itu Itu adalah pelajaran tersulit di pondok kami. Nomor 10. Hadza faslun wasihun. Kelas ini kotor, wasion ya. Ini apa? Adalah kelas kotor. Ini adalah kelas luas yang, ya. Kelas yang luas. Ini kelas adalah kelas yang luas. 6. Hadza au sa'u faslin fil kuliyati. 6. Artinya ini adalah kelas yang paling luas di sekolahan atau fakultas kan. Barakallahu fikum. Berarti isim tafdhil itu ikut timbangan af'alu ya. Baik untuk mudzakkar ataupun muannas. Baik mudzakkar ataupun muannas timbangannya sama af'alu. 6. Kita baca satu poin lagi. Poin 6 kita akhiri. Kita baca satu poin lagi. Perintahnya ikra'il mithal lain, bacalah dua contoh. Fumarbut baina kulli jumlataini fima yali musta'milan lakinna. Bacalah dua contoh lalu kaitkan antara dua kalimat berikut ini dengan memakai lakinna. Wa'lam anna lakinna min akhawati inna. Ketahuilah bahwasannya lakinna itu saudarinya inna. Lakinna itu saudarinya inna. Nah, dulu pernah dijelaskan bahwasanya inna itu masuk kepada mubtada dan khobar. Mubtada berubah menjadi isimnya inna, khobarnya berubah menjadi khobarnya inna. Kemudian isimnya menjadi mansub. Yang tadinya mubtada itu marfu berubah mansub. Gitu kan? Khobarnya marfu khobarnya. Contohnya Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri menjadi inna Muhammadan qaimun. Nah di sini ada saudari yang lain dari saudari inna. Yang sebelumnya la'alla. Sekarang ada saudari yang ketiga. Apa itu? Lakinna. Nah, sudah lakina kita baca. Lakina. At-tulabu kathirun. At-tulabu kathirun. Siswa banyak. Siswa banyak. Al-faslu saghirun. Al-faslu saghirun. Kelas kecil. Kelas kecil. At-tulabu kathirun lakinal fasla saghirun. At-tulabu kathirun lakinal fasla saghirun. Siswa banyak akan tetapi kelas kecil. Siswa banyak akan tetapi kelas kecil. Nah, Hamidun mujtahidun. Hamidun mujtahidun. Hamid adalah siswa yang rajin. Hamid adalah siswa yang rajin. Shodiquhu kaslanu. Shodiquhu kaslanu. Temannya pemalas. Temannya pemalas. Hamidun mujtahidun lakinna shodiquhu kaslanu. Hamidun mujtahidun lakinna shodiquhu kaslanu. Nam, Hamid rajin akan tetapi temannya pemalas. Lakinna shodiquhu kaslanu. Nah, antum perhatikan. Lakinna shodiquhu. Shodiquhu harokatnya fathah. Karena dia sebagai isimnya. Karena sebagai isimnya lakinna. Kaslanu harokatnya doma. Karena sebagai khobarnya. Kenapa kaslanu bukan kaslanun? Karena dia tidak bisa menerima tanwin. Mamnu minasorfi. Nah, itu ya. Kaslanu, jo'anu. Barakulahikum. Nah, berarti lakinna di situ memiliki arti dalam bahasa Indonesia akan tetapi atau tetapi. Nah, kalau dalam bahasa Arab artinya taqibul kalam bin nafyin ma yatawahamu thubutuhu au bi ifbatin ma yatawahamu nafyuhu. Dalam bahasa Arab itu adalah ucapan yang datang setelah ucapan lain, maksudnya ucapan yang datang berikutnya dalam rangka untuk menghilangkan kesalahpahaman yang dikirain ada atau dalam rangka menghilangkan perkara yang tidak ada. Nah, sebagai contoh misalnya gini. Orang kalau rajin, temannya biasanya rajin. Gitu kan? Nah, lihat contoh di sini. Hamidun mujtahidun shodiquhu kaslanu. Hamid rajin, temannya pemalas. Nah, kalau kecepatan kita berhenti sampai pada temannya, Hamid rajin, temannya si Fulan misalkan. Tanda tanya, apa? Orang berpikir rajin karena temannya rajin, kan gitu. Seperti yang di atas, at-tulabu katsirun, murid sangat banyak. Wal faslu tanda tanya. Orang menjawab kelasnya luas, kenapa? Karena murid banyak. Nah itu. Nah, datanglah lakinna di sini untuk memperjelas perkataan sebelumnya dalam rangka apa? Menghilangkan kesalahpahaman yang dikirain ada atau dalam rangka menetapkan sesuatu yang dikirain tidak ada. Nah, itu yang dikatakan dengan lakinna harf istidrak. Harf istidrak yang artinya untuk takkid kalam. Yaitu ucapan yang datang karena ucapan yang lain untuk tadi untuk apa menghilangkan kesalahpahaman yang dikirain ada atau untuk menetapkan sesuatu yang dikirain tidak ada. Ngam. Diulang pada contoh siswa banyak berarti orang pahamnya kelasnya luas, maka untuk menghilangkan kesalahpahaman kelas ini luas dikasih lakinna siswa banyak akan tetapi kelas sempit. Ada. Nah, kelas banyak kan tetapi kelas sempit. Demikian juga ketika Hamid itu rajin, dikirain temannya juga rajin, maka diberikan kata yang lain untuk menghilangkan kesalahpahaman, yaitu Hamid rajin akan tetapi temannya pemalas. Ya, silakan nomor 1 dibaca. Muhammadun tawilun. Hamidun qasirun. Muhammad tinggi, Hamid pendek. Iya. Muhammadun tawilun, lakinna Hamidan qasirun. Naam, ahsanta. Muhammad artinya? Tinggi, akan tetapi Hamid pendek. Iya. Nomor 2. Aminatu mustahidatun. Ukhtuha kasla. Aminah rajin. Saudarinya malas. Aminatu mustahidatun. Lakinna ukhtuha kasla. Ukhtaha. Lakinna ukhtaha kasla. Ukhtaha kasla. Naam. Aminah rajin, tetapi saudarinya malas. Ya, nomor tiga. Hadat darsu tawilun, huwa sahlun. Ini pelajaran yang panjang, dia mudah. Iya, menjadi. Hadat darsu tawilun, lakinna huwa sahlan. Nah, huwanya berubah menjadi lakinnahu. Nah, karena berubah dari munfasil menjadi mutasil. Jadi domir yang terpisah menjadi domir yang bersambung. Huwa itu domir terpisah. Sebab dia sebagai mubtada. Tapi ketika jadi isim, ada lakinna, maka menjadi mutasil. Sehingga diganti menjadi hu, lakinnahu sahlun. Nah, pelajaran ini panjang, akan tetapi dia mudah. Biasanya kalau perjalanan panjang itu susah. Maka dikasih takib di sini, dikasih ucapan berikutnya, memperjelas kesalahpahaman. Namun dia itu mudah. Namun akan tetapi sama artinya. Nomor 4. Saya roti qadimatun. Hiya qawiyatun. Mobilku lama. Dia kuat. Iya, mobilku kuno. Kuno. Kemudian jawabannya apa? Mobilku kuno atau tua? Terus saya saya roti saya roti qadimatun hiya qawiyatun artinya mobilku tua dia kuat saya roti qadimatun lakinnaha qawiyatun. Naam, ahsanta. Artinya mobilku tua akan tapi dia kuat. Naam. Kalau kalimatnya dirubah, saya roti qadimatun lakinnaha dhaifatun. Benar enggak? Benar. Saya roti qadimatun lakinnaha dhaifatun. Mobilku kuno akan tetapi dia lemah. Enggak cocok kan? Nah, itu enggak cocok dengan lakinnahnya. Untuk apa memakai lakinah? Jadi kalau seperti itu enggak usah kasih lakinah. Mobilku tua dan dia lemah. Nah, itu jangan dikasih lakinah. Ya, nomor berikutnya. Nomor 5. Ahi mutajawwijun. Ana ajabun. Iya. Artinya? Saudaraku sudah menikah, iya. Beristri. Saya bujang. Iya. Dirubah sekarang. Ahi mutajawwijun, lakinnani ajabun. Naam, ahsanta. Artinya? Saudaraku sudah menikah, akan tetapi saya bujang. Naam, menjadi lakinnani atau lakinni ya. Boleh gitu. Lakinnani, lakinni. Seperti kita mengucap inni atau innani. Nah, itu. Iya, nomor 6. Ibrahimu faqirun. Amuhu ghaniyun jiddan. Ibrahim ya. Fakir. Pamannya kaya raya. Naam. menjadi apa? Berubah menjadi Ibrahimu faqirun lakinna amahu ghaniyun jiddan. Naam. Ibrahim miskin akan tapi pamannya kaya raya. Naam, nomor 7 terakhir. Baituka jamilun jiddan wa saghirun. Rumahmu sangat bagus, dia kecil. Baituka jamilun jiddan walakinnahu saghirun. Naam, artinya rumahmu bagus, sangat bagus, akan tetapi dia kecil. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan sebelum ditutup. Yang mau duluan boleh. Boleh meninggalkan kelas duluan kalau ada pertanyaan. Yang mau menyimak silakan. Ada di enggak ada? Nah, kalau enggak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Dan barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.